Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda waqtafa tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Nurul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majlis ilmu yang berbarakah untuk tadabbur, merenungi, mendalami, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan kajian-kajian seperti ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menambahkan keimanan kita, dan menambahkan amal saleh untuk kita semuanya sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak bermanfaat harta, tahta, dan anak-anak yang kita punya. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam surat Al-Mumtahanah. Kita telah sampai pada ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin fantahinuhunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, dan sering di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ada sekitar 90-an ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan panggilan ini, wahai orang-orang yang beriman. Dan sering juga telah kita jelaskan bahwa sebuah ayat jika dimulai dengan panggilan seperti ini, yaitu wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan pertama ayat tersebut adalah ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita ya renungkan. Ini ayat penting. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'ak." Kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Kenapa? Karena itu ayat penting. Dan itu terbukti. Setiap ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, ini ayat yang sangat penting. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah ibadah, akhlak. Ya, ayat-ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Yang kedua, ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan. Artinya, kalau kalian benar-benar beriman, kalian akan melaksanakan perintahku dalam ayat tersebut. Kalau kalian benar-benar beriman, kalian akan tinggalkan laranganku dalam ayat tersebut. Kalau kalian tidak melaksanakannya, isi kandungan ayat tersebut, berarti ada yang salah, ada yang error dalam keimanan kalian. Makanya Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, yakni jika kalian benar-benar beriman, laksanakanlah ayat, ya, tinggalkan perintahku dalam ayat ini, tapi tinggalkan laranganku dalam ayat ini. Konsekuensi keimanan, karena iman itu ma'asyiral muslimin motor penggerak, ya, karena imanlah orang itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena imanlah ya seorang itu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena iman, ya, kita tidak akan mengindahkan perintah-perintah Allah. Kita akan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dan semakin tinggi keimanan seseorang, maka dia akan mewujudkan ya konsekuensi dari keimanan tersebut. Ya, hanya kita rasakan kalau kita lagi drop iman kita, lagi turun anjlok keimanan kita, maka pertahanan keimanan kita ya sudah melemah, kita akan gampang tergoda oleh jerat-jerat setan. Ya, kita akan gampang ya terjerumus di dalam maksiat dan dosa. Manakala keimanan kita sedang kuat, membaja, ya, maka kita tidak akan mudah untuk terjerumus di dalam jerat-jerat setan. Iman adalah motor penggerak. Iman adalah ya pondasi ya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya sering di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dikaitkan dengan iman. Dalam puasa misalkan Allah Subhanahu Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Siapa yang berpuasa atas dasar iman? Atas dasar iman, karena imanlah yang menjadi penggerak. Yang ketiga, ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan sebuah keistimewaan. Kita lagi dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan gelar ini, dan ini adalah gelar yang sangat istimewa. Kita aja kalau dipanggil seorang tokoh, seorang misalkan ya seorang raja, itu suatu hal yang masya Allah gitu kan, satu hadiah yang sangat indah. Apalagi kalau yang manggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat lembut, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Makanya pernah saya kisahkan juga, ada orang pernah masuk Islam gara-gara baca ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Dia bandingkan dengan di Injil. Di Injil itu ya panggilannya wahai domba-domba yang tersesat. Gak enak teman gitu. Ya. Panggilannya enggak mengenakkan. Berbeda dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan yang sangat istimewa. Wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin. Apabila datang kepada kalian, pada Nabi, kepada para sahabat yang saat itu di kota Madinah, al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman, muhajiratin, mereka hijrah. Ya, hijrah di sini yang dimaksud adalah hijrah tempat. Ya, hijrah tempat, yaitu ya pindah dari tempat atau negeri kafir menuju negeri Islam. Ini hijrah tempat. Seperti dulu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah tempat. Karena hijrah itu ada dua. Hijrah ya tempat, yaitu pindah dari negara kufur syirik di mana seorang tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah SWT ke suatu negeri Islam di mana dia bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Hijrah yang kedua adalah hijrah bermakna luas, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju perbuatan-perbuatan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muhajiru man hajara ma nahawah. Orang yang hijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan, karena kata hijrah itu secara bahasa meninggalkan. Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang tren juga ya, Lafaz hijrah itu maksudnya hijrah dari misalkan riba, hijrah dari musik misalkan, hijrah dari pergaulan-pergaulan yang rusak, ya, hijrah dari syirik. Ini yang paling utama malah. Ya, warujza fahjur, dan patung-patung kesyirikan-kesyirikan, hijrahlah. Makanya hijrah yang paling utama itu adalah hijrah dari kesyirikan menuju tauhid, hijrah dari perbuatan-perbuatan bid'ah menuju sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari dosa dan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hijrah inilah yang lebih utama. Ya, hijrah ini lebih utama. Kenapa? Karena kalau hijrah tempat itu jarang-jarang. Hijrah tempat itu jarang-jarang. Ya. Hatta sekarang Mekah Madinah sekarang sudah enggak ada hijrah lagi. Itu dulu aja. Ya, itu dulu aja. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah fathu Mekah. Ya, yakni karena sudah nampak keislaman. Mekah sekarang bahkan menjadi syiar Islam. Ya, jarang-jarang, belum tentu sekali dalam seumur hidup. Itu kalau hijrah tempat. Tapi hijrah yang kedua ini yang sangat penting, yang sangat perlu, bahkan setiap hari dalam kehidupan kita, kita butuh kepada hijrah bermakna yang kedua ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada kalian wanita-wanita yang beriman yang hijrah dari Mekah ke Madinah misalkan, famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menguji mereka. Menguji apa? Menguji keimanannya. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni dengan menanyakan mereka sebabnya hijrah itu apa? Ya, sampean ya, hijrah ke Madinah ke sini dari Mekah jauh-jauh ke sana, zaman dulu jauh loh, Pak. Mekah Madinah, ya kalau sekarang mungkin cuma 5 jam ya, naik bis. Ya kalau dulu, ya bisa sehari, bisa dua hari, bisa tiga hari, ya zaman dulu. Nah, kalau ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah, misalkan zaman dulu wanita yang hijrah, maka Nabi SAW dan para sahabat disuruh untuk ngetes, menguji hijrahnya tenanan gak, ya? Temenan gak? Ya, betul-betul hijrah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain. Mungkin lagi ngambek sama suaminya, akhirnya dia hijrah. Bisa jadi kan? Lagi tengkar sama suaminya, akhirnya misalnya saya hijrah aja, minggat dari rumah. Bisa jadi ya karena mungkin untuk dunia. Untuk dunia. Mungkin ingin mendapatkan harta, ya, bisnis, ingin mendapatkan lelaki yang lain, bisa jadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung kepada niatnya. Lalu beliau mencontohkan dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan yang akan diterima, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi kalau orang hijrah itu karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya ini pelajaran penting ya bagi kita semuanya. Kalau kita betul-betul ingin hijrah dari kesyirikan menuju tauhid, dari sunnah menuju dari bid'ah menuju sunnah, dari kemaksiatan dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling penting, hal yang paling mendasar yang harus kita benahi adalah menata niat kita. Jangan sampai hijrah cuma hijrah casingnya toh. Ya. Cuma hijrah penampilan tetapi ya, hati kita, anggota badan kita, lisan kita tidak hijrah seutuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi penting agar kita betul-betul bisa istiqomah di dalam hijrah. Banyak orang yang hijrah tapi setelah itu berguguran di tengah jalan. Makanya ada hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin hijrah supaya dia diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling penting adalah ya, menata niat, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ini pondasi yang paling penting. Ya, siapa yang ingin istiqamah setelah hijrah, maka hendaknya dia selalu mengoreksi ya niatnya, keikhlasannya. Karena ini pondasi utama. Barang siapa yang ikhlas lillahi ta'ala, apapun risikonya, apapun tantangannya, dia akan menghadapinya dengan tegar, sabar. Tapi kalau niatnya sudah bengkok, maka ya baru kena duri sedikit aja, mungkin dia sudah akan terpelanting, dia akan berubah haluan. Nah, yang kedua, yang paling penting juga ya bagi orang yang hijrah adalah doa. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan. Ya, kita tidak boleh hanya mengandalkan pada diri kita. Ya, tetapi hendaknya bagi kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini doa sangat penting. Kata Syekhul Islam Taimiyah, doa adalah kunci semua kebaikan, semua kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kuncinya doa. Dan yang ketiga, hal yang sangat penting juga agar kita istiqomah dalam hijrah adalah cari lingkungan, sahabat, teman yang baik. Ini penting. Ya, karena pengaruh teman itu luar biasa. Ya, pengaruh teman itu sangat luar biasa. Cari komunitas, ya, lingkungan, teman, sahabat yang bisa menggandeng tangan kita ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan kita tatkala kita apa? Keliru. Dan kita terima kasih kalau punya teman seperti itu. Ada yang ngingatin kita, ada yang mengkritik kita. Itu harusnya apa? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas semua apa? Kebaikan. Jangan malah sombong. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Apa maksudnya sih? Jadi Nabi SAW memperumpamakan kita sesama orang yang beriman itu bagaikan apa? Cermin. Kita tahu cermin, ya tempat kita misalkan mau dandan, mau sisiran, itu kan cari cermin. Untuk apa? Supaya kalau ada yang salah pada wajah kita, kita bisa membenahi. Oh, kok ana apa ana ya cerawat ya. Nah, ketahuan. Ya, oh ini ada yang kurang pas, kita benahi. Oh, rambutnya acak-acakan, kita sisir. Begitu pula seorang mukmin. Ya, tugas seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah tatkala kita melihat saudara kita ya suatu kekeliruan, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Meluruskan, menggandengnya, membimbingnya menuju yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tiga poin penting. Ya, di sana ada kiat-kiat yang lain tapi itu yang paling penting. Kemudian Allahu a'lamu bi imanihinna. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keimanan mereka. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tahu hati manusia yang sesungguhnya betul-betul beriman atau tidak. Allah tahu. Ya, manusia bisa saja dibohongin. Orang menampakkan beriman tapi sebenarnya hatinya menyembunyikan kekufuran. Seperti orang-orang munafik yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat bersama Nabi, puasa bersama Nabi, jihad bersama Nabi. Apa yang membedakan mereka dengan sahabat? Secara kasat mata enggak ada perbedaan. Di masjid ya sama, puasa ya sama, yang membedakan adalah hati. Yang membedakan adalah hati. Kalau para sahabat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang munafik ya, mereka hanya penampilan saja. Tetapi hati mereka menyembunyikan kekufuran. Ya, ini perbedaannya. Adapun secara zahir tidak ada perbedaan. Karena orang-orang munafik secara zahir sama. Ya, seperti para sahabat secara zahirnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu a'lamu biimanihinna. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keimanan mereka karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati manusia. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jika kalian mengetahui mereka setelah dites, tahu bahwa wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang beriman. Yakni secara zahir. Ya, secara zahir. Karena ikhwan, masalah-masalah hati, masalah-masalah batin yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia menghukumi secara zahir. Manusia menghukumi secara zahir. Makanya para ulama membuat sebuah kaidah, ahkamud dunya bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Hukum-hukum dunia itu sesuai zahirnya, yang nampak saja. Adapun yang tidak nampak, ya, masalah-masalah batin, isi hati orang, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mengintip isi hati orang. Kita tidak bisa membedah dan mengorek isi hati orang. Itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau kalian wahai Nabi dan para sahabat setelah mengetes mereka, tahu bahwa mereka adalah wanita-wanita beriman secara zahir menurut penilaian kalian, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan kembalikan kepada orang tua mereka yang kafir. Jangan kembalikan kepada suami-suami mereka yang kafir. Dan ini menghapus hukum perjanjian pada saat sulhul Hudaybiyah. Ayat ini menghapus hukum perjanjian yang ada di sulhul Hudaybiyah. Pada saat perjanjian sulhul Hudaybiyah itu, kalau ada wanita kafir yang datang kepada Nabi, maka kewajiban bagi Nabi mengembalikan. Tapi setelah turun ayat yang mulia ini, kalau wanita tersebut adalah benar-benar beriman setelah diuji, dites, ya, benar-benar beriman, maka tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka yang kafir atau orang tua mereka yang kafir untuk menjaga agama mereka. Karena mereka lari hijrah itu adalah untuk menyelamatkan agama. Ya, dari Mekah jauh-jauh ke Madinah untuk menjaga agama. Masa mau dikembalikan lagi sehingga mereka nanti akan disiksa dan bisa jadi malah murtad dari agama Islam kalau enggak kuat pertahanan keimanannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahunna." Mereka itu tidak halal bagi suami mereka dan suami mereka tidak halal bagi mereka. Jadi kalau terbukti wanita tersebut beriman, suaminya kafir, jangan dikembalikan kepada suaminya yang kafir. Kenapa? Karena udah enggak boleh balian lagi. Ini dalil yang sangat jelas yang digunakan oleh para ulama tentang larangan nikah beda agama. Ya, jadi ayat ini ya menunjukkan kepada kita dalil yang sangat tegas tentang larangan nikah beda agama. Karena tegas Allah mengatakan la hunna illul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka itu, yaitu wanita-wanita yang beriman, tidak halal bagi suami mereka yang kafir. Dan suami mereka pun tidak halal bagi istri-istri mereka yang beriman. Jadi suami kafir, istrinya beriman, muslimah, wanita muslimah, enggak boleh nikah. Ya. Dan ini ma'asyiral muslimin merupakan kesepakatan para ulama. Hukum ini yaitu larangan nikah beda agama, wanita muslimah nikah sama laki-laki non muslim apapun agamanya. Apapun agamanya. Baik dia Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, ya, Konghucu dan sebagainya, lebih parah lagi malah. Enggak boleh. Haram secara mutlak. Kenapa? Karena wanita itu lemah. Wanita itu lemah. Ya. Dia tergantung kepada pemimpinnya. Tergantung kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya orang kafir, suaminya adalah suami yang kafir, maka bisa jadi, bahkan sering terjadi, ya, suaminya tersebut akan menjadikan istrinya keluar dari agama Islam. Dan itu fakta. Ya. Pernah ada penelitian bahwa wanita-wanita yang nikah dengan non-muslim, ya, bule-bule itu kadang, kadang-kadang sebagian wanita kita, ya, ya alasan untuk, ya, mungkin perbaikan keturunan dan sebagainya, akhirnya senang nikah sama bule, dibawa ke negara mereka, akhirnya kemudian apa? Murtad. Ya, bahkan dalam sebuah penelitian tersebut dikatakan 90% wanita yang nikah dengan non-muslim akhirnya apa? Murtad. Ya, memang mutat. Karena wanita itu lemah. Diancam, diceraikan gitu udah gugup udah. Ya. Nah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh umat Islam itu mengangkat pemimpin kafir. Kok bisa? Ya. Mengangkat pemimpin kafir dalam rumah tangga saja enggak boleh. Apalagi mengangkat, ya, pemimpin kafir dalam sebuah negara. Orang dalam rumah tangga saja, suaminya kafir, kemudian istrinya muslimah, itu gak boleh. Padahal itu negara kecil, ya, sebuah rumah tangga itu kan negara kecil. Apalagi dalam suatu negara yang besar. Karena pemimpin ini memiliki andil yang sangat besar, ya, dalam mempromosikan agamanya, keyakinannya. Ya, ini. Jadi ayat ini sangat tegas mengharamkan nikah beda agama. Demikian juga dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum." Surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik sampai mereka itu beriman. Budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita yang musyrik, walaupun menggoda kalian, menakjubkan kalian, menggiurkan kalian. Mungkin dia lebih cantik, mungkin dia lebih menawan, lebih kaya, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, budak yang beriman itu jauh lebih mulia, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang, ya, wanita yang musyrikah. Demikian juga Allah berfirman, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian, ya, dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Seorang budak yang beriman jauh lebih baik daripada, eh, laki-laki yang kafir walaupun menawan kalian. Jadi jangan tertipu dengan penampilan, ya. Kebaikan agama itu lebih baik daripada segalanya. Kenapa? Ma'asyiral muslimin, karena, ya, kebaikan agama ini akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun ganteng, cantik, kaya, itu semuanya hanyalah dunia yang sifatnya hina dan sementara. sementara. Ganteng cantik juga sementara aja. Ya, kalau udah anak lima melarap ya. Ya. Kalau udah tua, kakek-kakek ya udah hilang gantengnya. Ya, kan gitu. Apa yang kita sombongkan dari dunia ini? Ya, semua kita nanti pasti juga akan mati. Ya, dan ini bantahan bagi paham liberal. Nikah beda agama ini masya Allah disponsorkan oleh orang-orang liberal. Ya, Cak Nur Khalis Majid dulu ya, atau Lil Absor Abdallah dan lain-lain. Ini mengkampanyekan tentang bolehnya nikah beda agama, apapun agamanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya paham liberal ini paham yang sangat berbahaya, paham yang sesat dan menyesatkan. Fatwa MUI sudah mengeluarkan ya bahwa paham liberal adalah paham yang sesat dan menyesatkan. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum ma anfaqu. Berikan kepada mereka, yaitu kepada suami mereka, ma anfaqu, apa yang mereka infakkan, yakni mahar. Kan ini istrinya udah enggak dibalikin lagi ke suaminya yang kafir. Ya udah, maharnya balikkan. Ya, balikkan. Sebagai ganti dia enggak kembali kepada suami-suami mereka. Ya. Nah. Tapi ini biasa di Arab sana maharnya itu biasanya memang mahal, Pak. Kalau di Indonesia kayaknya enggak perlu dikembalikan. Mahari mek seperangkat alat sholat ya, masuk di jalur ya, nemen ya. Ya kan? Maharnya apa? Seperangkat alat sholat, masuk di jalur ya. Teh, kalau orang Arab memang masya Allah mahar itu mahal di sana. Saya pernah ketemu supir taksi itu padahal saat itu ya 10 tahun yang lalu itu dia cerita baru nikah maharnya lebih dari 500.000, 500.000 lebih malah. Itu supir itu belum lagi yang pengusaha dan sebagainya ya, bisa 1 miliar lebih ya. Makanya kita ini harus bersyukur jadi orang Indonesia ya, karena gampang nikahnya. Sampai kalau jadi orang Saudi atau yang lain nah, gak rapi-rapi ya. 1M mbak iso-iso mencret ya. Nah makanya di sana banyak perawan-perawan tua, iya benar, banyak perawan-perawan tua, banyak bujangan-bujangan, istilahnya bujangan lapuk gitu ya, banyak ya, udah 40 belum nikah-nikah, pengen nikah tapi gak kuat maharnya. Makanya kita syukur alhamdulillah jadi orang Indonesia ya, yang maharnya cukup dengan cinta dan seperangkat alat sholat. Subhanallah. Selanjutnya kata beliau, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Enggak mengapa bagi kalian, boleh bagi kalian ya, wahai nabi, wahai para sahabat, wahai orang-orang yang beriman, untuk menikahi mereka ini, yaitu wanita-wanita beriman yang hijrah tadi, jika ya kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Kan ini sudah pisah berarti, enggak dikembalikan sama suaminya. Nah, tentunya nanti setelah iddah, setelah istibra atau istibra ya, boleh untuk menikahi wanita-wanita yang beriman ini karena mereka sudah putus hubungan dengan suami mereka. Sudah diputus. Tidak ada hubungan lagi. Fasakh. Ya, sehingga boleh bagi kalian untuk menikahi asalkan kata Allah yaitu bayar mahar. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mahar itu adalah salah satu kewajiban dalam nikah. Tidak boleh orang nikah tanpa mahar. Ya. Karena ini sebuah syarat yang disyaratkan oleh Allah. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Jika kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa mahar, mas kawin dan sebagainya itu adalah hak milik wanita. karena di sini disandarkan kepada para istri, ujurahunna, mahar-mahar mereka. Jadi punyanya siapa? Punyanya istri. Enggak boleh sampean minta lagi. Ya, misalkan udah dikasih mahar, udah ngasih mahar, ya, apa tadi? Misalkan cincin, misalkan. Ya, 10 gram dijaluk meneh. Ya, atau dinego paruan, jalan. Enggak boleh. Kecuali kalau istri rela ikhlas memberikan. Karena itu sudah haknya para istri. Allah menyandarkan kepada mereka. Ya, kadang ada sebagian orang tua juga menjadikan pernikahan putrinya itu sebagai bisnis. Ya, di sebagian daerah masih ada adat seperti itu. Makanya ini enggak boleh. Ya. Kamu tak nikahkan tapi nanti maharnya buat bapak. Nah, buat ibu enggak boleh. Seperti itu tidak boleh. Karena mahar itu haknya para wanita. Nah, wala tumsiku bi isamil kawafiri. Jangan kalian menikah dengan wanita-wanita yang kafir atau mempertahankan. Ya, mempertahankan. Ini larangan bagi kaum laki-laki yang beriman menikah dengan wanita-wanita yang musyrik, yang kafir. Tidak diperkenankan. Ada pengecualian dalam surat Al-Maidah, yaitu jika mereka adalah ahlul kitab, muhsanat min ahlil kitab, ya, maka itu diperbolehkan. Ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Ingat, boleh, bukan berarti dianjurkan. Boleh laki-laki nikah dengan wanita, ya, ahli kitab, dengan syarat muhsanat. Wanita tersebut adalah wanita yang suci, ya, tidak seperti wanita-wanita yang pergaulan bebas dan sebagainya. Dia wanita, karena tidak semua ahlul kitab itu juga berzina dan sebagainya, ya. Ada sebagian di antara mereka yang menjaga. Tapi ini hukum boleh, bukan berarti dianjurkan. Tentu yang dianjurkan adalah kita adalah wanita yang beriman. Semakin dia beriman, semakin akhlaknya baik, ibadahnya baik, tentu itu yang lebih diutamakan. Ya. Makanya dari ayat ini banyak para sahabat saat itu menceraikan istri-istri mereka yang kafir. Diajak Islam enggak mau, ceraiin. Di antaranya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an. Demikian juga ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya juga, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas menceraikan istrinya yang kafir. Nah, was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Mintalah apa yang kalian infakkan dan hendaklah mereka meminta mahar-mahar mereka. Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Ya, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah putuskan di antara kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufar. Jika luput dari suami-suami atau istri sekalian kepada orang kafir, yakni mereka tidak mengembalikan mahar-mahar mereka, fa'aqabtum, lalu kalian menang melawan orang-orang kafir sehingga mendapatkan ghanimah, fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mislama anfaku, maka berikanlah, ya, kepada mereka yang ditinggal oleh suami-suami mereka tersebut mahar-mahar mereka. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Baik, dari hadis ini, dari dua ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah pentingnya ayat yang mulia ini, dan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi keimanan. Ya, karena Allah memulainya dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah perintah untuk menguji orang-orang yang hijrah, ya, untuk memastikan kualitas keimanan mereka secara zahir. Adapun isi batinnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah jika wanita-wanita tersebut terbukti beriman, ya, maka tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka yang kafir. Ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah haramnya pernikahan beda agama. Yani wanita muslimah nikah dengan laki-laki non muslim, itu hukumnya haram. Hukumnya haram dan tidak sah. Dan tidak sah pernikahan tersebut. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bolehnya menikahi wanita-wanita yang beriman setelah pisah dari suami mereka yang kafir, setelah masa iddahnya selesai, dengan memberikan mahar kepada para wanita tersebut. Jadi setelah pisah dengan suami mereka dan masa iddahnya selesai, boleh bagi kita untuk apa? Menikahi dengan wanita-wanita beriman tersebut. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah haramnya mempertahankan istri yang kafir. Jadi kita nikah misalkan, kemudian kita ajak dia masuk Islam, enggak mau, ya udah, cerai kan. Cari yang lain, insyaallah diganti oleh Allah yang lebih apa? Yang lebih baik. Jangan terlalu lebay dengan wanita. Jadi ada sebagian laki-laki itu terlalu lebay dengan wanita. Kayaknya gak bisa hidup tanpa istrinya. Ini gak boleh. Ini terlalu cinta kepada dunia. Hendaknya cinta kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang istri gak diajak nurut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sama aturan Allah subhanahu wa ta'ala gak mau, tinggalin. InsyaAllah Allah akan mengganti yang lebih baik. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.